mencoba untuk membahas permasalahan al-mar'atis salihah, wanita yang salihah. Di tengah krisis sedemikian terpuruknya sebahagian kaum muslimah, di antara keterpurukan tersebut hilang jati diri mereka, jati diri kemuslimahannya, jati diri kemukminahannya, sehingga mereka mengambil nilai-nilai selain dari nilai-nilai Islam menjadi prinsip hidupnya, pedoman hidupnya, yang mengakibatkan cara berpikir, perilaku, tingkah lakunya jauh dari apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka lebih menyukai nilai-nilai di luar Islam untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, sementara nilai-nilai Islam yang sedemikian mengagungkan kedudukannya tidak mereka gunakan sebagai landasan hidup mereka. Karena itu, kedudukan wanita yang salihah di dalam kacamata agama teramat sangat penting. Kedudukan wanita salihah tidak semata-mata untuk wanita itu sendiri, karena sesungguhnya keberadaan wanita salihah akan memberikan dampak yang sedemikian luas kepada sisi kemasyarakatan, sisi keluarga, kemudian juga kepada sisi-sisi kehidupan yang lainnya. Seorang wanita salihah, dia akan memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Kalau dia berada di rumah, maka dia bisa memberi pengaruh kepada kehidupan rumah tangganya. Karenanya kita perhatikan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala tilkahul mar'ah li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan bahwasannya wanita itu dinikahi atas empat perkara. Dinikahi karena hartanya, dinikahi karena keturunannya berdasarkan nasabnya, dinikahi karena kecantikannya, dan yang terakhir, yang keempat, dinikahi karena agamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberi tuntunan kepada kita, fadfar bidhatid din taribat yadak, maka hendaklah engkau memilih wanita itu karena agamanya, niscaya engkau tidak akan rugi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan arahan kepada kita bahwasannya kedudukan seorang wanita yang dia memiliki agama, artinya dia memiliki akhlak yang baik, akidah yang baik, manhaj yang baik, itu akan memberikan keberuntungan kepada orang yang memiliki wanita tersebut, atau kepada seseorang yang mendapatkan pendamping hidup wanita yang seperti itu. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Uthman Ad-Dammari hafizahullah ta'ala, apa sebab rahasia seseorang memilih karena agamanya, dan itu berarti memberikan pilihan bahwasannya alternatifnya tidak ada lain adalah al-mar'ati salihah, wanita yang salihah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, fa'idha kanat min zawatil iman, apabila wanita itu memiliki keimanan, wal iltizam, memiliki iltizam konsisten terhadap nilai-nilai Islam, wad din, dan dia memiliki agama, fa innaha satahfadu alaikal malak, maka sesungguhnya wanita yang seperti ini dia akan menjaga hartamu, ya, bila pendamping hidup kita itu atau kita berada di sisi wanita yang salihah. Wa satahfadu alaika 'irbaha bidayah, dan wanita itu akan menjaga kehormatannya, akan menjaga kehormatannya. Wa tahfadu 'alaika syarafak, dan demikian juga wanita itu akan menjaga kemuliaan harga diri engkau sebagai suaminya. Wa tahfadu 'alaika auladak, dan wanita yang salihah itu yang memiliki akhlak, yang iltizam kepada ajaran-ajaran Islam, konsisten dengan ajaran-ajaran Islam, dia akan menjaga anak-anakmu. Fadfar bidhati din tarbat yadak, maka karena itu pilihlah wanita itu karena agamanya. Pilih wanita itu karena dia memiliki agama, niscaya engkau tidak akan rugi, engkau akan beruntung. Ketika standarisasi penilaian itu didasarkan kepada agama, apakah itu berarti kita tidak boleh memilih karena kecantikannya? Boleh. Boleh kita memilih seorang wanita karena kecantikannya, tetapi kecantikan itu senantiasa disandarkan kepada karena dia memiliki agama. Apakah kita tidak boleh memilih karena nasabnya? Boleh. Karena hartanya? Boleh. Tapi semuanya itu prioritas pilihan utama adalah karena agamanya. Adapun kecantikannya itu hanya idofah, rangkaian dari pilihan pertama, bahkan seluruhnya. Kalau agamanya sudah bagus, cantiknya, hartanya, turunannya bagus, wah itu memang itu yang dicari. Jadi memilih wanita salihah adalah alternatif yang tidak bisa ditawar. Kalau kita memilih karena kecantikannya, sampai seberapa lama kecantikan itu akan bertahan. Para wanita setelah melahirkan anak, apalagi dua anak, apalagi tiga anak, apalagi empat anak, apalagi lima anak, itu sudah berubah. Yang dulu mungkin dikatakan oleh suaminya bagaikan bidadari di dunia, mungkin sekarang sudah ucapan itu sudah kena mansuh, sudah terhapus. Karena namanya nilai kecantikan, prosesnya seiring dengan nilai usia pada wanita itu. Jadi tidak bisa dibanggakan kecantikan wanita. Paling-paling kalau sudah nampak keriput-keriput, seorang suami akan menampakkan, kamu dulu cantik ya. Demikian juga masalah harta, belum tentu ketika dinikahi mungkin dia wanita yang kaya raya, tapi setelah perjalanan pernikahan itu berlangsung beberapa tahun, apakah harta itu akan tetap terus bertahan? Oleh karena itu, manakala yang dipilih adalah lantaran agama, maka hendaknya kita menetapkan pilihan tersebut sebagai pilihan utama, karena yang itulah yang akan memberikan keberuntungan. Sampai usia tua pun, ketika seseorang iltizam kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, konsisten dengan nilai-nilai Islam, maka sampai tua pun wanita yang menjadi pendamping kita itu tetap memberikan kebaikan demi kebaikan. Karena itu jadikanlah pilihan agama sebagai pilihan yang utama. Dan jangan juga kita mencari wanita, wah memang saya memilih wanita yang solehah, tapi Ustaz tolong carikan saya yang wajahnya seperti bintang film, tolong Ustaz carikan yang seperti selebritis. Datang lagi dinasihati Ustaznya, kamu bersabar, minta kepada Allah, berdoa. Lain kali datang lagi Ustaz, saya ingin cari akhwat yang seperti itu, selebritis, yang seperti bintang film. Dinasihati lagi, kamu bersabar, banyak berdoa kepada Allah, sampai tiga kali, sampai akhirnya yang keempat kali ingin yang seperti bintang film. Akhirnya dikatakan, ya seharusnya kamu berkaca diri lah. Berkaca diri artinya, ya kalau mau mencari sesuatu ya sekufu lah begitu. Jangan terlalu yang idealis, jangan terlalu yang sampai kemudian akhirnya kita menunda-nunda pernikahan yang sebenarnya pernikahan itu sudah mampu untuk kita tunaikan. Matanya kurang bulat hanya karena mata, kulitnya kurang putih hanya karena kulitnya, padahal dari sisi agama wanita ini dikenal sebagai wanita yang baik, yang salihah. Maka penting bagi kita untuk memberikan pilihan, menjatuhkan pilihan itu atas dasar kesalihan, atas dasar agama. Oleh karena itu posisi wanita salihah ini, dari kajian kita tentang wanita salihah ini, bagi diri wanita itu sendiri merupakan pembekalan sebagai bahan untuk muhasabah, bahan untuk bisa melakukan proses introspeksi. Sudahkah kita memiliki sifat-sifat sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang kriteria wanita yang salihah? Dari sisi kalangan pria, kalau dia seorang yang telah menikah, telah memiliki istri, maka kajian ini bisa memberikan arahan bagaimana upaya untuk membina sang pendamping hidup menjadi wanita-wanita yang salehah. Bukan berarti setelah dinikahi, sudah terlambat, anaknya sudah 10. Bukan berarti begitu. Walaupun anaknya sudah banyak, tetap dia adalah istri kita. Perlu mendapatkan pembinaan, jangan pembinasaan, tapi dibina, bukan dibinasakan. Dibina dengan sebaik-baiknya, diarahkan, dibimbing, sehingga dia menjadi wanita salihah hingga akhir hayat. Dan sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mempergaulinya secara baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, yaitu istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Salah satu dari bentuk contoh mempergauli istri secara ma'ruf ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syai'an qat biyadih, wala imra'atan wala khadiman illa ayu jahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tidak pernah sedikit pun memukul dengan tangannya, wala imra'atan wala khadiman, tidak juga memukul kepada istrinya, tidak juga memukul kepada pembantunya, illa ayu jahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pemukulan, yaitu saat beliau berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, kita mendapatkan satu penggal kisah kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menerapkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik tersebut digambarkan dalam hadis tersebut, para istri itu tidak pernah mendapat perlakuan pemukulan, tidak pernah dipukul. Ini contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pembahasan tentang wanita salihah pada kesempatan siang hari ini bagi ikhwah yang telah menikah, setidaknya ini bisa menjadikan satu bentuk masukan bagaimana melakukan proses pembinaan agar istri-istri kita menjadi istri-istri yang salihah. Apabila ikhwah ini belum menikah, maka kajian ini setidaknya bisa memberikan pandangan ketika kelak memilih calon pasangan hidupnya, hendaknya benar-benar didasarkan atas dasar agama. Atas dasar agama maknanya bukan semata-mata pemahaman agama secara kognitif. Ada sebahagian ikhwah kalau ingin memilih calon pasangan hidup, dia kemudian menanyakan, sudah hafal ulum salasah belum? Jadi yang dikejar apa? Hafalannya. Yang dikejar hafalannya. Dan hanya sebatas itu, ketika hafalannya banyak, dia hafal Riyadhus Shalihin juga, dia hafal ini, dia hafal itu. Benar, hafalan bisa menjadi alamah, menjadi tanda. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Karena bisa saja seseorang itu banyak hafalannya, tapi dalam tatbir, pelaksanaan, aplikasi dari apa yang dia hafal, belum tentu sesuai. Artinya belum tentu selaras antara hafalannya yang banyak dengan amalannya yang banyak. Belum tentu. Karena itu jangan semata-mata dikejar banyaknya hafalan. Ditanya juga si akhwatnya dengan beberapa kasus. Misalnya kasus, kalau saya punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, kira-kira mau tidak merawat orang tua saya? Wah, ini sudah merupakan aplikasi. Aplikasi dari bentuk pemahaman Islam yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, perlu ditanyakan amaliannya, akhlaknya, sifat-sifatnya. Jangan sampai tertipu hanya pada sebatas hafalan. Oh, sudah hafal ini, sudah hafal ini, sudah. Wah, bagus nih. Tidak tahu, belum pada batas pengamalan. Apalagi kalau calon pasangan yang akan dipilih itu masih usia muda. Masih 17 tahun. Kan ada ikhwah yang kalau mencari calon pasangan hidup yang begini. Ini kode begini. Artinya apa? Di bawah 20 tahun. Nah. Kalau gini kan dua. Nah, kalau begini di bawah. Ustaz, yang gini, Ustaz. Oh. Usia 17 tahun. Ya. Masih terlalu muda. Dalam pengertian dari sisi stabilitas emosi, kepribadian, masih mudah goyah, masih mudah berubah, belum terlalu matang. Usia 17 itu kan masih usia-usia ABG, anak baru besar, baru gede, sehingga perilaku sikapnya tentu masih agak kekanak-kanakan. Kenapa demikian? Jangan sampai kita menentukan pilihan sesuatu yang belum matang, karena kelak dia itu akan mengurusi anak-anak kita. Lah kalau yang mengurusi anak-anak kita saja belum matang, apa yang akan terjadi? Pengalaman kami, saya di dunia pendidikan anak-anak, ketika anak-anak yang masih remaja-remaja ini ditempatkan di sebuah kelas untuk mengasuh anak-anak usia-usia TK, dalam posisi usia yang masih labil, emosi pun labil, anak baru bermasalah sedikit sudah marah. Bahkan kadang-kadang marahnya berlebihan, melakukan kekerasan fisik karena emosinya tidak stabil. Selain itu pengalaman pun masih minim, sehingga mereka-mereka yang masih, para pengajar muda ini senantiasa didampingi oleh yang tua, karena kalau dilepas bisa berbahaya untuk anak-anak didik. Ba'dallah. Inilah ikhtiar kita, memberikan sebuah bentuk pilihan yang sebaik-baiknya. Sehingga bagi antum mungkin yang masih perjaka, tentukanlah pilihan itu adalah pilihan yang kelak pendamping hidup itu bisa setidaknya tidak menjadi masalah lah untuk diri kita. Karena sesungguhnya pernikahan, ketika hidup berumah tangga, masing-masing kan harus memiliki sikap dewasa. Lah kalau tidak memiliki sikap dewasa di dalam kehidupan rumah tangga, apa yang akan terjadi? Ketersinggungan sedikit saja sudah meledak. Sang istri yang masih muda belia, masih 17 tahun, tersinggung, ngamuk, ngambek. Ngambeknya apa? Kekanak-kanakan. Sama seperti anak kecil yang ketika minta es krim terus kemudian tidak bisa dituruti karena masih anak-anak, kekanak-kanakan. Seperti itu ngambek, minta pulang ke orang tuanya dan seterusnya. Akhirnya kita bukannya bisa bertawun untuk membina kehidupan rumah tangga, tapi kemudian menimbulkan benih-benih perselisihan, benih-benih konflik, yang konflik itu tidak ada ujungnya karena masing-masing tidak memiliki sikap dewasa itu tadi. Kemudian yang lebih daripada itu, kajian-kajian tentang wanita salehah ini adalah untuk memupuk, terutama untuk kalangan akhwat ummahat. Bagaimana ummahat berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi wanita-wanita yang salihah. Kenapa demikian? Beberapa kasus yang kami tangani dari problematika rumah tangga, ada orang-orang yang terfitnah oleh wanita. Sudah taklim lama, qadarullah di tempat kerjanya terfitnah wanita. Belum dinikahi, wanitanya yang sudah jadi istri sudah dicerai dengan harapan bisa menikahi yang baru. Dari beberapa informasi yang masuk, ini kasusnya tidak satu dua orang ya yang masuk ke dalam daftar penanganan itu, tidak satu dua orang, dan ini terjadi di kalangan salafi. Jadi problematika rumah tangga itu ada saja gangguannya, entah terganggu rekanan kerjanya, istilah orang umum pil dan will. Apa itu? Apa? P Will apa? Pria idaman lain. Will wanita idaman lain. Jadi intinya si laki-laki terpesona dengan wanita lain. Begitu juga yang si wanita terpesona kepada laki-laki lain. Dan itu ada terjadi di kalangan orang-orang yang bermajlis ilmu. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ini namanya syaitan tetap. Syaitan terus bergerak. Nah, hal-hal yang demikian ini hendaknya menjadi introspeksi. Kalau yang terjadi itu adalah ketika sang suami terpikat dengan wanita lain, maka perhatikanlah siapa wanita itu. Bukan berarti kita menghalangi untuk menikah lagi. Kalau menikah lagi, prosesnya untuk menikah lagi boleh, untuk ta'adud poligami silakan saja. Tetapi ini prosesnya kemudian sampai berlarut-larut, dengan bahasa sekarang pacaran dalam tanda kutip. Ini yang berbahaya. Maka kajian wanita soleha ini penting dalam rangka untuk membentengi kehidupan rumah tangga dari hal-hal yang bisa akan merusak kehidupan rumah tangga itu. Ini baru mukaddimah, sudah diberi surat kecil. Enggak apa-apa. Ya. Jadi khafidin anzakumullah. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, betapa penting kedudukan wanita salihah sebagai pendamping hidup kita, sebagai orang yang disebut sebagai madrasatun. Lil auladikum, madrasah bagi anak-anak kita semua. Karena sesungguhnya ketika yang berada di rumah kita adalah wanita-wanita salihah, itu akan memberikan athar, dampak kepada kita, kepada para suami, untuk di dalam dirinya menemukan ketenangan. Pada diri suami akan merasakan ketenangan manakala yang berada di rumah adalah wanita-wanita salihah. Berbeda manakala sebuah kehidupan rumah tangga wanitanya bukan wanita yang salihah, maka mana mungkin seorang suami akan merasa tenang, pergaulannya bebas dan seterusnya. Waliyadzubillah. Karenanya penting bagi kita, sebagaimana itu dijelaskan, sebagaimana dijelaskan tadi, seorang wanita yang mereka memiliki keimanan, memiliki sikap iltizam konsisten dengan nilai-nilai Islam, memiliki agama pada dirinya, memiliki akhlak yang baik, maka ini akan memberikan pengaruh yang baik kepada kehidupan rumah tangga, dan terlebih daripada itu kepada masyarakat di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagai pendahuluan, kiranya saya cukupkan sampai di sini. Kita bersiap untuk memasuki salat zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah setelah salat sunnah nanti kita lanjutkan kajian tentang mar'atus salihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.